Oke, kembali pada cantiknya Indonesia, kembali dikasih lagu terbaru. Rasane koyo ngimpi nadyan kahana tetap dilakoni mepet koe wis adem rasane hati yang wis tresno maju.